Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة الكرام رحمني ورحمكم الله. Kita teruskan kembali pembahasan kita, bahasan al-mulakhas al-fikhi, ringkasan fikih li Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu ta'ala. Dan yang terakhir yang kita bahas yaitu yang berkaitan tentang salatul khauf, dan kita telah membaca hadis yang berkaitan tentang salatul khauf dan juga ada beberapa macam tentang kaifiyah salatul khauf. Semuanya telah dijelaskan. Dan insyaallah taala pada pertemuan hari ini kita akan masuk ke bab yang baru dari kitab shalah, yaitu babun fi ahkami salatil jumu'ah. Bab fi ahkam, bab tentang hukum-hukum yang berkaitan tentang salat Jumat. Dan di sini Syekh Shalih hafizahullah taala akan menyebutkan tentang keutamaan hari Jumat, hal-hal yang berkaitan tentang pada hari Jumat. Al-Jum'ah bisa kita katakan Al-Jum'ah sebagaimana dalam kitab di sini sebutkan mimnya di sini dhammah Al-Jum'ah, dan juga bisa dengan taskin am-mim Jum'ah disukunkan. Dan kebanyakan para ulama dengan dhammah al-jumu'ah, jumu'ah dengan dhammah mim. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah, dengan dhammah mim. Syekh Shalih hafizahullah taala menyebutkan di sini summiyat bidzalika li jam'iha al-khalq al-katsir. Dinamakan Jumat atau Jumu'ah li jam'i al-khalqa al-kathir. Karena di dalam Jumat di sana terdapatnya perkara-perkara penciptaan-penciptaan yang banyak, yang sebagian nanti kita akan sebutkan. Wa yawmuha afdalu ayyamil usbu. Dan hari Jumat adalah merupakan di mana hari yang afdal dalam satu minggu, dalam satu ahad, satu pekan, dalam satu pekan yang afdol dari hari itu yaitu hari Jumat. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sini menyebutkan fa fi sahihain wa ghairihima min afdali ayyamikum yaumul jumu'ah. Di hari-hari yang afdal dari hari-hari kalian yaitu hari Jumat. Dan di sana terdapat dalam hadis yang lain yang berkaitan tentang hari yang afdal yaitu hari Jumat dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, khairu yaumi tala'at 'alaihi asy-syams yaumul jumu'ah. Khairu yaumi, hari yang baik yang di mana terbitnya matahari di hari itu yaitu hari Jumat. Fihi khuliqa Adam wa fihi udkhila jannah wa fi ukhrija minha. Hadis riwayat Muslim. Nabi mengatakan bahwa dalam hari Jumat Nabi Adam alaihi salatu wassalam itu diciptakan. Wa fihi udkhila jannah. Dan juga Nabi Adam alaihi salatu wassalam dimasukkan ke jannah. Wa fi ukhrija minha. Dan Nabi Adam alaihi salatu wassalam dikeluarkan dari jannah. Dan dinamakan hari Jumat karena orang-orang ijtima' berkumpul untuk melaksanakan sholat Jumat. Dan Jumat tadi adalah merupakan pecahan kata dari al-jama' yang artinya maknai ijtima', berkumpul untuk melaksanakan sholat Jumat, sehingga harinya dinamakan hari Yaumul Jum'ah. Min afdali ayyamikum Yaumul Jum'ah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menulis ke dalam, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran yaitu sholat Jumat secara sempurna. Dalam sholat Jumat secara sempurna, di sana ada surat namanya Suratul Jum'ah, karena keutamaan yang terdapat pada hari Jumat di akhir dari Suratul Jum'ah yaitu untuk melaksanakan sholat Jumat. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, nahnu al-akhirun al-awwalun as-sabiqun yawm al-qiyamah baida annahum utul kitaba min qablina thumma hadha yawmuhum yawmuhum alladhi faradallahu alayhim fakhtalafu fihi fahadana Allahu lahu wan-nasu lana fihi tab'un. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, nahnu al-akhirun al-awwalun as-sabiqun yawmal qiyamah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kita adalah yang terakhir dari zamannya. Al-awwalun as-sabiqun, namun yang pertama, yang terdepan pada hari kiamat nanti. Baida annahum utul kitaba min qablina, padahal mereka telah memperoleh ajaran Alkitab, itu Taurat dan Injil, qablina, sebelum kita. Thumma hada yawmuhumul ladhi faradallahu alaihim, kemudian hari Jumat ini adalah merupakan hari yang Allah subhanahu wa ta'ala telah perintahkan kepada mereka untuk mengagungkan pada hari Jumat. Fakhtalafu fihi, namun mereka berselisih pendapat dalam hal ini. Fahadanallahu lanu lahu wannasu lana fihi taba'un. Kemudian Allah memberikan petunjuk pada kita untuk mengagungkan hari Jumat. Wannasu lana fihi taba'un, dan sementara orang-orang mengikuti kita. Hadis ini riwayat Al-Bukhari dan Muslim min hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Wa rawa Muslim anhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam annahu qala, dari riwayat dan dikeluarkan oleh Muslim bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, adallallahu anil jum'ah man kana qablana, Allah subhanahu wa ta'ala telah menyesatkan orang-orang sebelum kita sehingga tidak mengagungkan hari Jumat. Fakana lil yahud, dan orang-orang Yahudi, yaumus sabt, yakni memilih hari Sabtu. Walin nasara yaumul ahad, dan orang-orang Nasara memilih hari Ahad. Faja'allahu bina fahadana li yaumil jum'ah, dan Allah, kemudian Allah menciptakan kita dan memberi petunjuk kepada kita untuk mengagungkan hari Jumat. Dengan ini dalil menunjukkan bahwa hari Jumat adalah merupakan di mana hari yang di mana kita diperintahkan untuk mengagungkan di dalamnya, karena keutamaannya banyak sekali. Ini adalah merupakan hari yang afdal dalam satu pekan. Nah, yang di mana orang-orang Yahud memuliakan hari Sabtu, orang-orang Nasara memuliakan hari Ahad, sedangkan kaum Muslimin mereka memuliakan hari Jumat, mengagungkan hari Jumat, dan melaksanakan sholat Jumat, berkumpul untuk melaksanakan sholat Jumat. Hadis ini riwayat Muslim min hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala hafidhahullahu taala, syuri'a ijtima'u al-muslimin fihi litanbihihim ala 'idhabi ni'matillahi 'alaihim. Disyaratkan untuk berkumpul kaum muslimin, untuk berkumpul pada hari Jumat, litanbihihim, untuk mengingatkan, ala idhabi ni'matillahi alaihim, untuk mengingatkan kepada mereka begitu besarnya, begitu agungnya nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala telah berikan kepada mereka. Wa syuri'at fihi al-khutbah litadkirihim bitilka ni'mah, dan disyariatkan fi khutbah, untuk khutbah, litadkirim, untuk mengingatkan kepada mereka bitilka ni'mah, dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa hasihim ala syukriha, dan menganjurkan untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika khutbah Jumat adalah merupakan momentum yang di mana orang-orang berkumpul untuk melaksanakan sholat Jumat, sehingga khatib di sana menyampaikan untuk kepada makmum, karena dalam hari Jumat itu banyak keutamaan di dalamnya, diperintahkan untuk mengagungkannya dan juga untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa syuri'at fihi shalatul jum'ati fi wasatin nahar liyatim al-ijtima'u fi masjidin wahid. Dan disyariatkan untuk melaksanakan salat Jumat fi wasatin nahar, pada siang hari, pertengahan siang hari. Liyatim al-ijtima'u fi masjidin wahid, karena untuk mengoptimalkan, memaksimalkan berkumpulnya dalam satu masjid. Orang-orang berkumpul dari mana-mana untuk melaksanakan sholat Jumat. Wa amarallahu al-mu'minin bihuduri dalikal ijtima'i wal istima'il khutbah wa iqami tilka shalah. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan orang-orang mukmin untuk menghadiri, berkumpul, mendengarkan khutbah Jumat dan melaksanakan salat Jumat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bait. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikumandangkan salat untuk melaksanakan salat Jumat pada hari Jumat, fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bait, maka bersegeralah untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa dzarul bait, dan tinggalkanlah jual beli. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, dan itu lebih baik untuk kalian apabila kalian mengetahuinya. Ini adalah merupakan ayat yang menunjukkan perintah Allah Subhanahu wa taala ketika dikumandangkan hari Jumat, panggilan adzan untuk melaksanakan salat Jumat, maka bersegeralah untuk mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Meninggalkan dunia kemudian menghadiri salat Jumat, karena panggilan Allah Subhanahu wa taala lebih utama, yang telah menciptakan kita semuanya, memberikan nikmat kepada kita semuanya. Sehingga ketika panggilan adzan telah memanggil hayya 'alas shalah, marilah kita salat, maka bersegeralah. Allah Subhanahu wa taala memanggil dengan panggilan orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Qala Ibn Qayyim rahimahullah taala, kana min hadin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ta'dhimu hadzal yawm wa tashrifuhu wa takhsisuhu bi ibadatin yahtassu biha an ghairihi. Berkata Ibn Qayyim rahmatullahi ta'ala alaih, bahwa termasuk dari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wa alaihi wasallam ta'zimu hadzal yaum, mengagungkan hari Jumat, wa tasyrifuhu, dan memuliakannya, wa takhsisuhu, dan mengkhususkannya bi ibadat, dengan ibadah-ibadah di dalamnya, yakhtassu biha, yang dikhususkan an ghairihi, selain dari hari Jumat, karena keutamaannya begitu besar. Yang diantaranya yaitu dengan seperti bersolawat, kemudian berpagi-pagi dalam menghadiri sholat Jumat, memakai wangi-wangian ketika akan melaksanakan sholat Jumat, dan masih banyak sekali, dan masih banyak yang lain yang nanti akan disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Wa qad ikhtalafa al-ulama hal huwa afdal am yawm Arafah. Ulama di sana berselisih, ikhtilaf, mana yang afdal, apakah hari Jumat atau hari Arafah. Sini Syekh Shalih Fauzan menyebutkan mana yang afdal, hari Jumat atau hari Arafah. Ala qaulain, di sana ada dua pendapat. Huma wajhan li ashabi Syafi'i, dua pendapat di sini, yaitu pendapat dari sahabatnya Imam Syafi'i. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi fajrihi bi suratai Alif Lam Mim Tanzil, itu surat Sajdah. Yang kedua, hal ata 'alal insan, itu surat Al-Insan. Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala menyebutkan mana yang afdal tentang apakah hari Jumat atau hari Arafah. Di sini khilaf di antara para ulama, dan yang rajih wallahu taala alam bahwa masing-masing mempunyai keutamaan. Sebagaimana di awal yang tadi kita sebutkan bahwa afdal dalam satu pekan itu hari Jumat, dan afdal dalam satu tahun itu yaumu Arafah. Karena hari Arafah itu tiap tahun. Nah, sedangkan hari Jumat, kulli Jumat, setiap Jumat. Seorang akan mendapatkannya setiap pekan. Dan yaumu Arafah, seorang akan mendapatkannya setahun sekali. Sehingga masing-masing mempunyai keutamaan. Hari Jumat mempunyai keutamaan. Hari Arafah juga mempunyai keutamaan, yang di mana seseorang disunahkan untuk berpuasa. Naam. Dan di mana hari Arafah, orang-orang ketika wukuf di Arafah, waktu yang diijabah mereka ketika wukuf di Arafah, di mana Allah Subhanahu wa taala banyak membebaskan orang-orang dari manusia dari neraka. Naam. Masing-masing mempunyai keutamaan. Dan di sini sebutkan bahwa keutamaan pada hari Jumat, yang di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca dalam surat Fajar, salat subuh, Nabi sallallahu membaca pada salat subuh dengan dua surat, yaitu surat Sajdah dan surat Al-Insan. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca? Karena dalam surat ini, kedua surat di sini, yang di mana seseorang dalam surat Sajdah dan surat Al-Insan, penciptaan manusia. Kemudian di sana Allah, sebagaimana nanti akan disebutkan hari mahsyar. Qala ila an qala sami'tu Syekh Islam Ibn Taimiyah yaqul. Kemudian Muqayyim rahmatullahi taala menyebutkan, saya mendengar Syekh Islam Ibn Taimiyah mengatakan, innama kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqra'u hatain suratain fi fajr al-jum'ah li'annahuma tadammanata ma kana wa yakunu fi yawmiha. Syekh Islam Ibn Taimiyah rahmatullahi taala alaih menyebutkan bahwa Nabi SAW membaca dua surat dalam surat pada salat subuh, surat Sajdah dan juga surat Al-Insan. Hatain suratain liannahuma, dikarenakan di sana terdapat terkumpulnya makana wa yakunu fi yaumiha, sesuatu yang telah terjadi dan sesuatu yang akan terjadi. Ini pada hari Jumat. Sesuatu yang telah terjadi yang di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam hari Jumat, dimasukkan ke dalam surga hari Jumat, dikeluarkan juga hari Jumat. Wa yakunu fi yaumiha, dan akan terjadi yaitu akan terjadi kiamat, yaitu pada hari Jumat. Hal ini sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa tidaklah terjadi hari kiamat kecuali hari Jumat, dan tidaklah terjadi kiamat terjadinya hari kiamat itu pada hari Jumat. Hari Jumat yang kapan? Allahu taala alam. Yang jelas Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan terjadinya kiamat itu pada hari Jumat. Jumat yang mana? Wallahu taala alam. Sehingga di sini disebutkan bahwa dua surat tadi, surat Al-Sajdah dan surat Al-Insan, di sana terkumpul makana wa yakun, suatu yang telah terjadi dan suatu yang akan terjadi. Fi yaumiha. Fa innahuma ishtamalata ala khalqi Adam. Bahwa dalam dua surat tadi di sana terdapat penciptaan Nabi Adam. Wa ala dzikril ma'ad, dan juga penyebutan hari kiamat. Wa hasyr ma'ad, dan juga hari mahsyar. Wa dzalika yakunu yaumal jum'ah, dan itu terjadi akan terjadi pada hari Jumat. Kiamat terjadi pada hari Jumat. Jumatnya kapan? Wallahu taala alam. Wa kana fi qira'atihima fi hadzal yaum tadzkirun lil ummah bima kana fihi wa yakun. Dan membaca dua surat tadi, As-Sajdah dan juga surat Al-Insan, pada salat subuh untuk mengingatkan kepada manusia, kepada orang-orang, yang di mana sesuatu yang telah terjadi dan akan terjadi pada hari Jumat. Sehingga di sini pentingnya seseorang untuk tadabbur dalam membaca Al-Quran, sehingga apa yang dibaca oleh imam dia telah mengetahui maknanya, paham bahwa surat ini yang berkaitan tentang hari ini. Kenapa dibaca pada hari Jumat? Untuk mengingatkan bahwa hari Jumat, bahwa kiamat itu akan terjadi pada hari Jumat. Sehingga orang-orang mengingat akhirat, diingatkan ketika waktu subuh, agar mereka kembali kepada Allah, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga diingatkan kembali, bukan hanya pada subuh, pada siangnya, untuk melaksanakan sholat Jumat, yang di mana khutbah Jumat mengingatkan orang-orang untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Terus diingatkan, subuh diingatkan, kemudian zuhur juga diingatkan, kemudian pada hari Jumat di sana ada waktu yang diijabah. Ada yang mengatakan di antara duduknya imam, di antara dua khutbah, ada yang mengatakan di akhir, sebelum matahari terbenam. Dikatakan oleh Nabi SAW, waktu itu sedikit sekali. Ada yang mengatakan duduk di antara dua khutbah, ada yang mengatakan di sebelum matahari terbenam, dan itu yang rajih, yang kedua. Yakni sebelum matahari terbenam, di situ waktu yang dimana diijabah seseorang ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga keutamaannya banyak sekali. Qala wa hasrul ibad wa dzalika yakunu yaumal jum'ah wa kana fi qira'atihi ma fi hadzal yaum tadzkirun lil ummah bima kana fi wa yakunu. Wasajdatu ja'at taba'an, dan sujud tilawah itu taba'an mengikuti. Di sana ada sujud tilawah. Laisat maqsudah maqsudatan hatta yaqsuda al-musalli qira'ataha haitsu ittafaqat, yakni min ayyi surah, bahwa sajdah di situ yaitu mengikuti. Laisat maqsudah, yang akan tapi bukan yang dimaksudkan orang yang salat dalam membacanya, akan tetapi di situ taba'an. Dan di sini hukumnya sunnah. Sujud tilawah di sini hukumnya sunnah. Yang di mana ketika seseorang melaksanakan sujud tilawah, itu syaitan menangis. Dalam hadis disebutkan seseorang ketika melaksanakan sujud tilawah, syaitan menangis. Kenapa? Yang di mana Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam, fasajadu ilal iblis, dan mereka bersujud kecuali iblis. Sehingga ketika dibacakan sujud tilawah, orang-orang sujud, para syaitan, iblis itu menangis. Qala wa min khasa'is yaumil jum'ah istihbabu katsira. Katsirat shalah 'ala an-nabi sallallahu alaihi wa sallam fihi wa fi lailatihi. Dikatakan oleh Allah taala, wa min khasa'is yaumil jum'ah istihbabu kasratis salati 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pengkhususan pada salat Jumat, pengkhususan pada hari Jumat, istihbabu kasratis salati 'ala an-nabi, memperbanyak selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Istihbabu kasratis salat, memperbanyak selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam fihi, pada hari Jumat, wa fi lailatihi, dan juga pada malam Jumat. Liqalihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, aktsiru minas salati alayya yawmal jum'ati wa lailatal jum'ati. Rawahu al-Baihaqi. Nabi SAW mengatakan, perbanyaklah membaca salawat kepadaku ketika hari Jumat dan malam Jumat. Hadis rawahu al-Baihaqi, dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahmatullahi taala alaihi. Qala wa min a'zami khasa'is yaumil jum'ah salatul jum'ah. Dan kekhususan yang agung pada hari Jumat yaitu melaksanakan salat Jumat. Allati hiya min akadi furudil Islam wa min a'zami majami'il muslimin, yang di mana salat Jumat adalah merupakan suatu kewajiban. Kewajiban Islam, wa min a'zami majabil muslimin, dan keagungan berkumpulnya kaum muslimin, man tarakaha salasa jum'ain tahawunan biha taba'allahu ala qalbihi. Dan barang siapa yang meninggalkan 3 kali salat Jumat tahawunan, dengan meremehkannya, taba'allahu ala qalbihi, Allah tutup hatinya. Hal ini sebagaimana di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Nabi mengatakan, la yantahiyanna aqwamun, dalam hadis Abdullah bin Umar bin dalam hadis Ibnu Umar dan juga hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhuma, mereka mendengar bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yantahiyanna aqwamun an wad'ihimul jumu'at au la yahtami au la yahtimannallahu ala qulubihim thumma la yakunanna minal ghafilin. Rawahul Muslim. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, dan sepatutnya orang-orang untuk tidak meninggalkan salat Jumat, au layakhtimannallahu, atau Allah akan menutup hati-hati mereka. Thumma layakununna minal ghafilin, dan mereka termasuk orang-orang yang lalai. Rawahul Muslim. Hadis ini dalil menunjukkan peringatan yang keras dari Nabi SAW, yang dimana Nabi SAW mengatakan dengan lam taukid dan nun taukid, layantahyanna, kemudian disebutkan layakhtimanna, dan di akhir disebutkan layakunanna. Ini menunjukkan tentang ancaman yang keras. Orang-orang yang meninggalkan sholat Jumat, Allah subhanahu wa ta'ala akan tutup hati mereka. Dan mereka termasuk orang-orang yang lalai di dalamnya. Al-Iraqi rahimahullahu ta'ala menyebutkan bahwa makna dari Allah subhanahu wa ta'ala akan tutup hati-hati mereka, yaitu hatinya seperti hati orang-orang munafik. Hatinya seperti hati-hati orang-orang munafik. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Munafiqun, fatubi'a ala kulubihim fahum la yafquhun. Allah subhanahu wa ta'ala kunci hati mereka, tutup hati mereka. Ini merupakan dalil yang menunjukkan bahwa ditutup hati mereka, yaitu hati mereka seperti hati orang munafik. Syekh Sa'di rahimahullahu ta'ala menyebutkan dalam tafsirnya, fatubi'a ala kulubihim, yaitu tidak masuk, mereka tidak akan mendapatkan kebaikan selamanya. La yadkhuluha al-khair abadan, tidak akan masuk kebaikan selamanya. Ditutup hatinya, tidak masuk kebaikan kepadanya. Dan dimisalkan hati mereka seperti hati-hati orang munafik. Sehingga orang-orang yang meninggalkan sholat Jumat, yang di sana 3 kali meremehkannya, Allah akan menutup hati mereka, mengunci hati mereka. Qala wa min khasa'is yaumil jum'ah al-amr bi ightisali fi, dan termasuk dari khasa'is pengkhususan hari Jumat, yaitu perintah untuk mandi ketika akan melaksanakan salat Jumat. Wa huwa sunnatu muakkadah, pendapat Syekh Shalih hafizahullah taala bahwa mandi pada salat Jumat sunnah muakkadah. Wa minal ulama may yujibuhu mutlaqan, dan ada di antara para ulama yang mewajibkan mutlaqan. Wa minhum, dan ada juga di antara para ulama man yujibuhu fi haqqin man bihi raihah yahtaju ila izalatiha, dan di antara para ulama ada yang mewajibkan apabila ada bau yang tidak sedap pada badannya, sehingga dengan mandi akan hilang bau badannya. Khususan yang lain, kekhususan dalam hari Jumat, yaitu perintah untuk melaksanakan untuk mandi Jumat. Ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan wajib. Yang rajih wallahu ta'ala alam, hukumnya adalah wajib. Berdalilkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ghusl jum'ah wajibun ala kulli muhtalim. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyebutkan ghusl jum'ah, mandi untuk melaksanakan salat Jumat, wajibun. Nabi mengucapkan wajib ala kulli muhtalim, kepada orang al-muhtalim. Muhtalim itu orang yang sudah baligh, laki yang mukallaf, sudah baligh. Maka wajib baginya untuk mandi apabila akan melaksanakan sholat Jumat. Di samping wajib, dan juga untuk mengagungkan. Nah, yang dimana seseorang berhias dan mandi termasuk dari berhias untuk menghilangkan bau yang tidak sedap. Karena pada hari Jumat, yang dimana orang-orang berkumpul untuk melaksanakan sholat Jumat. Sehingga orang yang tidak mandi, ketika dia berkumpul, akan timbul bau yang tidak sedap. Dia akan di hadapan, di depan, belakang, kiri, kanan, orang berkumpul. Sehingga seseorang mandi memakai wewangian, itu suatu yang dianjurkan. Nah, toib, khasais yang lain insyaallah ta'ala kita akan sebutkan pada pertemuan berikutnya. Naktafi lahuna subhanakallahumma bihamdik astaghfiruka wa atubu ilaih walhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.